Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullah wa nasta'inu bih. Nusalli wa nusallim ala rasulinal karim. Wa ba'du, pendengar RRI, bapak-bapak kaum muslimin, rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam lantunan ayat-ayat ilahi dan samudrah kenikmatan tafsir yang telah kita jalani bersama, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan ini kami akan mengetengahkan Al-A'raf 126. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan kamu tidak menyalahkan kami, tidak membenci kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Lantas mereka, para ahli sihir tadi, berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, yaitu muslimin. Pendengar yang berbahagia, ternyata apa yang dirasakan oleh mereka yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merupakan cobaan yang sangat berat dari segi makna duniawinya. Namun di sini kita diperlihatkan oleh Allah bagaimana konsisten dan istiqomahnya mereka yang telah beriman kepada risalah Nabi Musa tersebut. Dan ada satu hal yang diungkap oleh Allah pada 126 ini adalah, ternyata kebencian Fir'aun, kebencian pengikut Fir'aun, sehingga menyebabkan mereka kehilangan standar pemikiran yang normal, kalau bahasanya kan, atau standar operasi yang baik, sehingga orang beriman saja kok mesti disalib, kan begitu. Bukannya mereka membunuh, bukannya mereka merampok atau berusaha untuk menggulingkan Fir'aun dari kekuasaannya, hanya cuma beriman saja, tapi balasannya kok sampai disalib segala. Nah, maka ada hal yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini. Ternyata ya, kebencian dan rasa dendam yang ada di dalam hati Fir'aun dan para pengikutnya lebih disebabkan oleh keberimanan mereka kepada Allah. Nah, maka di dalam banyak tafsir disebutkan bahwa di antara salah satu penyakit yang didapati oleh orang kafir atas kekufurannya adalah benci kepada keimanan dan orang beriman. Ya, benci kepada keimanan dan orang yang beriman. Nah, ini dalam skala apa? Kita melihat konteksnya. Kalau Fir'aun, dia membenci karena dia merasa akan menyainginya dalam merebut hati masyarakat. Kalau tentara, dia merasakan ini akan menggulingkan kekuasaannya. Nah, yang jelas apapun alasannya, kebencian tadi akan otomatis muncul. Karena apa? Karena kekufuran itu sendiri adalah merupakan penyakit. Ya, kufur, syirik, dengki, dendam. Itu kan semua penyakit-penyakit itu bersumber dari kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan ayat ini kita melihat bahwa ketika mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, lantas dibenci, lantas dicaci, lantas diancam, bahkan mereka mengatakan, bukan suruh, tidak, Rabbana afrigh 'alaina sabra. Tuhan, limpahkanlah kepada kami. Kalau bahasa afrig ini artinya istifraghul wudu, kalau bahasanya menyeluruhkan wudu sampai ke sela-sela jari. Afrig ini artinya bukan hanya hati saja yang sabar, sehingga kulit-kulitnya pun sabar. Sehingga dengan sabar yang sangat kuat ini, hantaman palu, cincangan pedang terhadap kaki dan tangan mereka, bukan dirasakan sakit lagi. Sudah hilang itu semua. Iya. Kenapa? Kesabaran tadi telah telah menjalar sampai ke sulbi-sulbi mereka. Iya. Sampai ke puri-puri mereka. Mm-hmm. Sehingga mereka pun merasa kenikmatan setelah itu. Ya, wa tawaffana muslimin. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Ini luar biasa nih kalau kita lihat ayat ini, Ustaz. Iya. Kira ada komentar dari antum. Menarik sekali yang Ustaz sampaikan tadi tentang afriq alaina sabra, ketika kesabaran telah menyatu dalam jiwa dan berpengaruh kepada seluruh sendi-sendi anggota tubuh, maka seseorang tidak merasakan lagi kesakitan. Iya. Dan ini pernah dirasakan oleh seorang sahabat ketika dia kena panah, dan panah itu panah yang kita tahu panah tentu saja ujungnya itu lancip juga, jadi ketika ditarik itu pasti dia akan mengoyakkan dagingnya. Ya, bukan saja depannya lancip tapi belakangnya, dua mata belakang juga lancip, sehingga ketika ditarik pasti mengoyakkan daging. Maka pada waktu itu kata sahabat, jangan tarik anak panah ini sehingga saya sholat. Nanti ketika ruku, cabutlah itu. Allah. Karena apa? Karena kekusukan sang sahabat tadi, dia tidak merasa sedikit pun sakit yang diderita dari panah yang pasti akan mengoyak daging dari tubuh yang terkena panah itu. Inilah mungkin makna afriq alaina sabra. Karena apa? Karena keyakinannya kepada Allah sehingga membuat yang lain merasa kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertakbir dalam sholatnya. Ya, alhamdulillah pendengar yang berbahagia. Dan inilah yang kita perlukan pada saat ini. Ya, masyarakat sekarang kita lihat mudah sekali tersinggung, mudah kali kehilangan kesabaran. Tidak usah jauh-jauh, di tengah jalan saja, di persimpangan jalan, padahal memang masih lampu merah. Tapi kenapa dia bisa memaki-maki orang yang di depannya? Kadang-kadang hanya kesalahan kecil saja dilaksanakan oleh pengendara yang lain, dia sudah merepet-repet, dia sudah marah, kadang-kadang keluar kata-kata yang kotor. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya yang faqid alaina, hilang, faqid minna, kehilangan kita di sini, saya pikir. Sehingga sifat kesantunan, sifat sabar, sifat berpikir jernih dan bisa memahami kondisi orang, itu sudah tidak ada lagi oleh budaya-budaya yang cenderung permisif, keakuan dan egoisme. Iya. Padahal afriq alaina sabra ini adalah merupakan kunci kesuksesan. Iya. Kita membangun budaya Indonesia dengan budaya modern yang saling menghormati, yang saling menjaga dan bisa memahami perasaan orang lain. Iya. Tapi kita tidak sabar, itu kuncinya, hilang semua. Iya. Kalau saya sedikit menambahkan Ustaz Hanafi, masalah kesabaran di simpang di perjalanan ini, Ustaz Hanafi. Kita menemukan di Malaysia itu, Ustaz Hanafi, begitu beli mobil, itu klakson dibuang aja nggak masalah. Kenapa? Sangat aib seseorang mengklakson orang lain. Bahkan ada suatu ketika orang mengklakson mobil di depannya, Masya Allah. Hanya diklakson saja, tet-tet gitu. Karena itu merupakan penghinaan. Karena orang sudah tahu betul bahwa peraturan kita akan kita patuhi bersama-sama, sehingga tidak harus mengelekson, memberi peringatan kepada yang lain. Ketika itu diberikan dan orang ini tidak salah, dia langsung keluar dan dia ambil pukulan baseballnya, dipecahkan kaca mobil di belakangnya. Karena apa? Klakson itu sudah merupakan penghinaan di Malaysia. Karena memang mereka sudah taat. Sudah taat. Jadi kita menemukan ada budaya untuk menghormati orang lain tinggi. Kita juga melihat budaya antri juga alhamdulillah terpenuhi gitu kan. Jadi orang sudah sangat sabar, Anda datang belakangan, Anda antri. Betul. Jangan pernah merasa, ya saya kan anaknya si Pulan, bolehlah menyerobot gitu kan. Kalaulah semua orang merasa saya anak si Pulan, atau saya mempunyai jabatan tinggi dan perlu cepat sehingga boleh menyerobot, maka rusaklah sistem kesabaran dalam masyarakat yang perlu kita bangun peradaban yang lebih mulia lagi. Jadi saya melihat disinilah urgensitasnya, kenapa ayat ini perlu kita sebarkan, perlu kita fulurkan, perlu kita masyarakatkan. Supaya apa? Antara kesabaran dengan pola hidup itu sangat sangat dekat sekali gitu. Iya. Jadi mereka ini ketika ayat ini diucapkan, doa ini diucapkan oleh para yang akan syahid fisabilillah, mereka ini kalau seandainya tidak sabar, bisa saja mereka sudahlah Fir'aun, nego saja kita. Gitu. Kan begitu. Ini kan berarti yang akan hilang yang termahal dalam hidupnya. Kan? Benar, keimanan itu ya. Keimanan itu kan, maaf, bukan keimanan, nyawanya kan. Nyawanya, iya nyawanya. Betul. Yang akan hilang kan nyawanya. Manusia dikasih satu triliun uang pun, kalau nyawanya hilang pasti dia nggak mau. Nggak mau, betul. Untuk apa saya uang satu triliun, padahal nggak menikmati sedikit pun. Iya. Nah, ini yang saya maksud di sini. Tapi toh mereka juga mengatakan, ya Allah, sabarkanlah kami. Iya. Sebarkanlah kesabaran itu sampai ke sum-sum kami. Iya. Sehingga kami tidak merasakan kecuali kenikmatan setelah itu. Wafatkanlah kami dalam mukmin. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Iya. Nah, ketika kita hidup sabar dan teraplikasi dalam sistem kemasyarakatan kita, ada di dalam proses muamalah kita, ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Sebab dengan beginilah kita dapat menata hukum, masyarakat dapat menata kehidupan. Apalagi kita sudah berada pada demokrasi yang kita, ya katakanlah walaupun tidak ideal, tapi kita merasakan bila dibanding dengan pada masa-masa yang lalu, ya demokrasi ini cenderung menuju kepada kebaikan dan penyempurnaan. Ya. Karena kita lihat peran serta masyarakat sangat tinggi gitu ya. Artinya dengan sistem-sistem yang dibuat, kita merasakan masyarakat walaupun dia dari entah dari mana datangnya, dia berhak untuk mencalonkan diri atau apa saja yang termasuk seperti itu, sama gitu haknya. Nah, yang kemudian yang kita perlukan adalah bukan kesamaan hak saja, tapi harus ada kesabaran. Kesabaran juga ya. Kesabaran dalam melihat dan menaati aturan yang seperti Bapak ceritakan, Ustaz Zainal ceritakan ketika melihat kondisi di Malaysia yang begitu sudah teratur, muntazim dan melihat segala sesuatunya ada kode etik yang sudah diikuti. Nah, inilah yang perlu kita bangun sebenarnya dari budaya kita, sehingga kita merasa apa yang kita bangun dalam masa demokrasi ini tidak hancur begitu saja oleh tangan-tangan jahil atau oleh orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa ini. Yeah. Harus sabar, artinya ketika pemilu muncul, masyarakat juga harus sabar. Lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk merubah kepada kebaikan. Iya. Nah, kan kesabaran itu yang dituntut. Iya, benar sekali. Di sisi lain, Ustaz Hanafi, kita juga menemukan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, di sini kan disebutkan wa matang kimumina illa an amanna. Betul. Beriman itu rupanya akan diuji. Betul. Nah, ya ayyuhallazina amanu, wahai hambaku, kalau kamu memang betul-betul beriman kepadaku sebagai Tuhan, Al-Quran sebagai kitab suci, Nabi Muhammad sebagai tauladan, minta tolonglah dalam kehidupan ini agar kamu meraih kesuksesan dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Dan lebih jelas lagi, sesungguhnya Allah gemar bersama orang-orang yang sabar. Jadi di sini timbul pertanyaan Ustaz Hanafi, dari tahun ke tahun setiap pulang jemaah haji timbul komentar ketidakpuasan. Iya, memang kita diminta untuk sabar, tetapi bagaimana mungkin jauhnya letak antara perumahan dengan Masjidil Haram kita bisa bersabar? Ini bagaimana Ustaz Hanafi melihat komen jemaah haji yang seperti ini? Ya, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan kesungguhan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama untuk berusaha melayani jemaah haji dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak bisa juga kita pungkiri bagaimana keinginan ideal dari para jemaah tersebut. Ingin saya tampilkan adalah bahwa kritikan-kritikan yang diambil oleh baik DPR atau masyarakat, LSM dan segala macamnya, ini harus diambil sisi positifnya. Ya, bagaimana pemerintah kemudian dapat mencari jalan yang sangat baik sehingga keluhan-keluhan tadi bisa teratasi. Keluhan-keluhan tadi bisa terminimalisir sekecil mungkin. Bisa dengan cara A, B, dan C. Karena kita ini kan diajarkan, ya, kita diajarkan untuk berpikir alternatif kan, berpikir solutif, dan setiap segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau. Nah, jadi kalau saya melihat kesabaran memang harus, mencari jalan keluar juga jangan putus. Karena kedua-duanya adalah merupakan cara untuk meningkatkan kinerja dan mutu. Yeah. Kita ingin di Departemen Agama bermutu pelayanannya. Yeah. Kasihlah kritikan. Nah, sudah dilayani, masih kurang, sabarlah. Semua pihak sabar ya. Agama pun harus sabar ya, menerima kritikan. Ya, karena ini merupakan masukan yang baik bagi mereka. Kalau Sehelo dan ABS saja Al Bapak senang aja, sudah enggak zamannya lagi ya. Zamannya lagi gitu. Kesimpulannya nih Ustaz Hanafi, apa yang bisa kita saya melihat kesimpulan ayat ini yang hilang dari bangsa kita ini harus kembali lagi, yaitu rasa sabar. Rasa sabar yang membudaya, baik itu di masyarakat, di lingkungan, di jalan, di antrian-antrian, di birokrasi, semuanya harus menggunakan sistem kesabaran sendiri, sehingga tepat, bagus, dan terukur. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ayat ini menjadi wacana yang baik bagi kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.